terkenang-kenang selalu dengan wajah yang manis, terbayang senyum di muka mataku, rasa hatiku yang sedih, terbayang-bayang parasmu yang tak dapat ku lupa. Tapi hanya sepintas lalu, seperti dimainkan saja. Sewaktu-waktu mungkin ku dapat bertemu, selalu ku kenal. Ingin ku belajar kenal, tetapi jangan marah kalau engkau tidak berkeberatan. Sudilah kiranya menerima.